الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis rahimahullahu taala, Kitabul Aidaini. Kitab dua hari raya. Bab yang kedua. Babu qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu al-hirabi wad-daraqi yawm al-Eid. Babu al-hirabi wad-daraqi yawm al-Eid. Bab al-hirab. Al-hirab adalah bentuk jamak dari kata hirbah, ya, bentuk jamak dari kata hirbatun, hirbatani, hirabu, artinya adalah tombak, tombak. Ya. Kemudian wad-daraki, wad-daraki, ad-darak jamak dari dirqah atau dirqatun, sama dengan hirbatun. Hirbatun, dirqatun, dan dirqatun adalah at-turs, yaitu tameng, ya, tameng, sesuatu yang digunakan untuk melindungi diri dalam peperangan. Jadi di sini ada dua senjata perang atau perlengkapan perang yang disebutkan di dalam bab ini, yaitu al-hirab semacam tombak, kemudian perisai pada hari raya yaumul Aid. Maksud dari bab ini adalah tentang latihan perang yang menggunakan senjata dilakukan pada hari raya. Hukumnya apa? Ya, hukumnya apa? Al-Imam Al-Bukhari seakan-akan ketika membawakan dua hadis di bawah bab ini mengarahkan pembaca kepada bolehnya, bolehnya perbuatan tersebut walaupun tidak ada anjuran. Ya, karena dia cerita kejadian bukan anjuran dari Nabi. Ya, makanya minimal hukumnya boleh. Minimal hukumnya boleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan, dan ini perkara duniawi. Ya, perkara duniawi. Babul hirabi wad-daraqi, bab bukan membawa di sini, ya. Menggunakan. Ya, menggunakan lembing atau tombak dan perisai pada hari raya, maksudnya berlatih benda tersebut. Ya, satu lawan satu menggunakan dua benda. Menyerang musuh dengan tombak, melindungi diri dengan perisai. Proses latihannya, permainannya dilakukan di hari raya sebagai ungkapan kegembiraan. Apakah itu dibenarkan? Itu yang tadi telah kita sampaikan. Seakan-akan Al-Imam Bukhari mengedepankan atau mengajukan pendapatnya bahwa dia dibenarkan, ya, karena terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai kepada hukum sunnah, ya, maka beliau jauh dari hal ini karena memang beliau tidak tegas untuk mengatakan istihbabu. Tapi beliau hanya membuat bab, bunyi bab, dan masih ngambang. Ya, masih ngambang artinya dia tidak tegas mengatakan boleh, apalagi mengatakan sunnah. Dia hanya mengatakan menggunakan lembing atau tombak dan perisai pada hari raya. Ya, apa hukumnya dari dua hadis yang akan beliau sampaikan? Seakan-akan salah satu dari yang dibenarkan di hari raya untuk dilakukan adalah berlatih perang, berlatih menggunakan persenjataan perang, dan ini pun tidak semua yang melakukannya. Ya, tidak semua yang melakukannya. Maka saya memberikan catatan tadi, tidak ada satupun hadis yang menganjurkan. Tidak ada satupun hadis. Ibn Hajar yang mensyarahkan hadis ini. Ibn Hajar adalah seorang ulama hadis yang sangat menguasai riwayat. Sangat menguasai riwayat. Tidak tahu kita bagaimana luasnya pengetahuannya terhadap riwayat hadis. Dia bisa memberikan beberapa riwayat lafaz-lafaz yang ada dalam hadis tertentu. Ini dikeluarkan oleh sufulan dengan lafaz ini, sufulan dengan lafaz ini, sufulan dengan lafaz ini, sufulan dengan lafaz ini. Makanya Syekh guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ketika mengungkapkan pernyataan Ibnu Hajar dalam salawat bahwa beliau membawakan riwayat-riwayat salawat di dalam Fathul Bari dengan mengatakan inilah yang kita ketahui dari riwayat-riwayat salawat Nabi. Lalu beliau nukilkan riwayat-riwayatnya dan kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu taala wa nafa'a bi ilmihi al-Islam wal muslimin, yang mengatakan Ibnu Hajar adalah samudranya hadis. Ya. Makanya yang sangat luar biasa Ibnu Hajar ini ketika ia berusaha pula untuk mencari sanad hadis-hadis yang ditaklik oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari seperti yang kita ketahui, terkadang dia membawakan hadis tanpa sanad. Tergantung saja. Qala fulan, dan diyakini bahwa beliau tidak berjumpa dengan fulan tersebut. Qala Malik, berkata Imam Malik. Imam Bukhari dengan Imam Malik jauh jaraknya. Jadi antara beliau dengan Imam Malik pasti ada sanad yang terputus. Nah, seperti ini Ibnu Hajar tidak akan membiarkan. Dia akan telusuri di mana riwayat yang dibawakan dari Imam Malik ini. Makanya untuk hadis-hadis yang tergantung sanadnya, al-mu'allaqat, yang Imam Bukhari sering kali melakukannya, dia di dalam Fathul Bari sendiri akan membawakan hadis-hadis tersebut dengan sanad-sanadnya. Imam Bukhari sendiri membawakan hadis ini dengan sanad di tempat ini. Di samping dia menguasai Sahih Bukhari, dan dia juga menguasai ilmunya Bukhari di kitab-kitab yang lain. Bukan hanya di Sahih Bukhari dia sebutkan, ini juga dibawakan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang bersambung, ya, muttasil as-sanadi fi kitabihi, disebutnya kitabnya misalnya Juz'ul fil Qira'ah, kemudian Adabul Mufrad atau Khalqu Af'alil Ibad, atau dalam kitabnya Tarikhul Kabir. Imam Bukhari punya kitab At-Tarikhul Al-Kabir. Ini Ibnu Hajar, ya, Ibnu Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar ketika membawakan riwayat-riwayat tentang hal ini, ketika saya baca, ya, tidak ada satupun riwayat yang sedikit saja terkandung anjuran, ya, bahwa Nabi menganjurkan sahabatnya untuk bermain, berlatih senjata di hari raya. Dan ini kejadian yang melakukannya pun bukan semua orang. Dari kabilah tertentu, dari budak-budak dari kabilah tertentu yang biasa di hari raya sebelum Islam mereka melakukan itu. Maka ketika mereka masuk Islam, dan mereka dapat ganti hari raya yang terbaik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, mereka tetap melakukan itu. Dan Nabi SAW membenarkan, ya, membenarkan dan walaupun itu tetap terhitung sebagai sunnah, tetapi kan berbeda, ya, berbeda sunnah yang Nabi SAW langsung menganjurkan, mengatakan bila mana datang hari raya maka silahkan kalian bermain. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh salah satu sekelompok orang atau satu komunitas dari manusia di hari raya, dan mereka lakukan di raya, hari raya Islam setelah mereka menjadi Muslim. Dan Nabi SAW melegalkan perbuatan mereka, ya. Kalaupun itu adalah sebuah yang sunnah, maka sunnahnya, tingkatannya tentu tidak seperti bila Nabi SAW menganjurkan semua para sahabat. Kalian lihat itu kabilah ini ketika hari raya melakukan tanding dengan menggunakan lembing atau tombak dan perisai, kenapa kalian tidak ikuti, ya, kepada sahabat-sahabat dari kabilah yang lain? Dan itu tidak kita temukan. Nah, ini yang perlu kita catat ketika kita membuka bunyi bab ini. Jangan nanti disalahpahami pula, sehingga di hari raya berlomba-lomba pula kita untuk melakukan hal yang sama, apalagi di negeri kita ini. Nanti dikira latihan perang, ya, latihan perang. Walaupun memang perkara ini perkara yang terkait dengan merayakan atau mengungkapkan rasa kegembiraan di hari raya, tetapi akan mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan, ya, penilaian dari orang bahwa oh ini sudah mulai nih, nampak-nampak penyimpangan-penyimpangan, sudah ada latihan senjata di depan masjid, karena kejadian depan masjid pula, nanti ada pula tombak, ada pula perisai di rumah masing-masing. Dan nanti terjadi pemeriksaan di rumah untuk memeriksa adanya senjata-senjata. Nah, ini yang kita khawatirkan bila pembahasan bab ini disalahpahami. Ya. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, hadis 949. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Ahmad bin Isa قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا أمر أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ini cerita Aisyah أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان. Masuk ke rumah saya, itu Nabi SAW datang ke rumah Aisyah atau masuk ke rumah beliau, ya, bersama Aisyah radhiyallahu anha. وعندي جاريتان, ketika itu bersama saya ada جاريتان, dua anak perempuan, dua anak perempuan atau dua budak wanita, ya, dua anak perempuan atau dua budak wanita. Tughanniyani bighina'i bu'ath, tughanniyani bighina'i bu'ath, mereka berdua menyenandungkan nyanyian bu'ath, ya. Bu'ath adalah nama perang, dia asalnya nama tempatnya, dia adalah nama tempat di Madinah. Terjadi perbedaan, saya ketika lihat Ibnu Hajar membawakan banyak riwayat tentang makna bu'ath ini. Beliau menukilkan dari Imam Ahmad, meriwayatkan dari Hisham anaknya Urwah bin Zubair, yadhkuru anna yawma bu'ath yawmun qutila fihi ini yang terbunuh ya, perang yang tersebut. Kemudian dia adalah maudhi'un minal Madinah. Dia adalah nama tempat di Madinah, ala lailataini, dengan jarak tempuh 2 malam. Berarti jauh dari Madinah. Ya, tempat tersebut Bu'az adalah tempat yang berada di sekitar Madinah dengan jarak 2 malam perjalanan. Dan ada lagi pendapat dinukilkan oleh Ibnu Hajar bahwa Bu'az adalah nama benteng ismu Hisnin lil Aus, ya, milik kabilah Al Aus, salah satu kabilah yang ada di Madinah, namanya Bu'az. Ada lagi yang mengatakan bahwa Bu'az adalah maudhi'un fi dari Bani Quraidah, adalah tempat di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Di situ tertimbun harta-harta mereka. Ya. Ini Bu'az. Dan ada lagi penafsiran yang lain. Ya. Dan di tempat itu terjadi peperangan besar antara dua kabilah besar di Madinah, yaitu Al-Aus dan Al-Khazraj. Ya, dua perang besar. Karena peperangan antara Al-Aus dan Al-Khazraj ini sering kali terjadi. Mereka penduduk Madinah, dan bersama mereka ketika itu sudah ada Bani Quraidah, Bani Nadir, dan orang-orang Yahudi lainnya ikut menjadi penduduk Madinah. Ya. Al-Aus dan Al-Khazraj berada di sana dengan Yahudi, kemudian nanti suatu ketika terjadi peperangan di antara dua kabilah ini, bermula dengan mereka sebenarnya bersama-sama melawan Yahudi. Ya, melawan Yahudi, bermusuhan dengan Yahudi. Tetapi mereka sesama mereka juga terjadi peperangan. Ya. Dan inilah penyebab mereka terus bermusuh-musuhan dan tidak ada atau mereka tidak mendapatkan cara untuk berdamai. Padahal sebelumnya mereka dua kabilah yang bersatu. Ya. Setelah kejadian itu mereka terus berperang dengan macam-macam peperangan. Ada namanya Sararah, peperangan antara mereka juga dengan nama tempatnya. Kemudian ada beberapa peperangan yang terjadi di antara mereka, peperangan yang menumpahkan darah yang besar, ya. Kemudian menewaskan tokoh-tokoh utama dari kedua belah pihak, seperti ayahnya Usaid bin Hudair. Hudair ini termasuk salah satu tokoh yang tewas di Bu'ath, atau salah satu dari tokoh Al-Aus atau Al-Khazrat yang meninggal di peperangan Bu'ath. Dan terjadi perbedaan, ya, seberapa lama peperangan Bu'ath ini. Mungkin kalau peperangannya antara dua kabilah ini lama memang, tetapi perang Bu'ath ini terjadi sebelum Nabi tiba di Madinah, ya, atau sebelum awal-awal kenabian, 3 tahun sebelum terjadi Bai'atul Aqabah. Ya, di waktu Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah antara penduduk Madinah dari kedua kabilah ini di Mekah, terjadi bai'at dengan Nabi. Nah, tahun berikutnya mereka tidak berangkat untuk haji karena terjadi peperangan dua ini. Kemudian tahun depannya, berarti 2 tahun setelah itu barulah mereka datang kembali, maka terjadi bai'at yang kedua, Bai'atul Aqabah yang kedua, yang dihadiri puluhan dari penduduk Madinah. Jadi tidak lama sebelum hijrah perang ini terjadi, dan imbasnya, akibatnya nampak, ya, jelas ketika Nabi SAW tiba. Dan dua wanita tadi, dua anak perempuan atau dua wanita budak tadi, berada di rumah Aisyah sedang menyanyikan nyanyian-nyanyian Bu'ath. Nyanyian Bu'ath ini maksudnya adalah apa-apa yang diucapkan dalam peperangan tersebut oleh kedua belah pihak, yaitu senandung atau nyanyian yang menyemangati kedua pasukan, atau nyanyian yang saling menyerang, liriknya atau kata-katanya itu saling menyerang musuh yang khazratnya menjelaskan kekurangan-kekurangan Aus, dan begitu pula sebaliknya. Itu yang pertama, yaitu hija maksudnya senandung yang isinya adalah kata-kata yang menyudutkan. Sementara yang kedua, maksud dari ghina Bu'ath ini adalah nyanyian-nyanyian semangat. Ya, nyanyian-nyanyian semangat yang menyemangati pasukan sendiri. Khazrat membuatkan nyanyian-nyanyian yang menyemangati pasukannya. Aus pun juga demikian. Nah, itulah yang disenandungkan oleh dua wanita tadi di rumah Aisyah radhiyallahu anha di waktu itu. Ya. Fattaja'a 'alal firas, ketika mereka sedang menyanyikan itu, nyanyian Bu'ath tersebut, maka Nabi masuk dan langsung berbaring di atas tempat tidur. Ittaja'a 'alal firas. Ini cerita Aisyah. Kejadian nyata. Nabi masuk, mereka sedang menyenandungkan. Ya. Kemudian Nabi SAW langsung berbaring di atas tempat tidur. Wahawwala wajhahu, dan dia membalikkan wajahnya ke arah dinding, tidak ke arah mereka yang sedang bersenang-senang tadi dengan nyanyian Bu'ath. Ya. Berarti di rumah Aisyah ketika itu ada berapa orang? Empat orang, yaitu bersama Nabi. Mereka awalnya tiga perempuan, Aisyah dengan dua orang perempuan tadi, dan masuklah Nabi, dan Nabi SAW langsung ke tempat tidur dan berbaring dan memalingkan wajahnya atau badannya ke arah yang lain. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menutupi wajahnya dengan kain. Ya, tutupi wajahnya dengan kain. Wadakhala Abu Bakar. Ya, tidak lama setelah itu masuk pulalah Abu Bakar. Abu Bakar masuk. Ya, kemungkinan mendapatkan izin atau kemungkinan juga tidak, karena itu rumah anaknya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya. Tetapi ketika Abu Bakar masuk, fantaharani, kata Aisyah, lalu beliau menghardik saya. Ya. Menghardik saya. Menegur dengan keras. Ya. Waqal, bahkan dia berkata, mizmarus syaitani indan nabi sallallahu alaihi wasallam, mizmaratus syaitan. Ya. Mizmaratus syaitan. Mizmarah seruling atau senandung, ya, senandung atau suara-suara lantunan atau alunan suara yang indah, tetapi dinisbatkan kepada syaitan. Ini pengingkaran yang luar biasa. Jadi senandung itu klaim oleh Abu Bakar sebagai senandung syaitan, seruling syaitan. Di dekat Nabi SAW, inilah teguran yang luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kepada anaknya dan dua wanita tadi. Fa'akbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menghadap ke Abu Bakar. Faqal, lalu beliau berkata, da'huma, biarkanlah mereka berdua. Ya. Falamma ghafala, ini cerita Aisyah, falamma ghafala, Dan ketika Abu Bakar lalai, maksudnya karena sekarang dia berdialog dengan Nabi, artinya dia sekarang berhadapan bercerita dengan Nabi, kan lepas perhatiannya kepada dua orang yang sedang menyanyi tadi. Lalu kata Aisyah, falamma ghafala, maka tatkala dia lalai, maksudnya tidak lagi perhatian kepada mereka berdua, ghamaztuhuma, saya kerling mereka berdua. Nah, gitulah kira-kira. Ghamaza bil ain artinya memberikan isyarat dengan mata. Ya. Dan mereka juga paham. Fa kharajata, mereka pun keluar. Ya. Mereka pun keluar. Inilah yang pertama. Dan hadis yang pertama ini sama-sama kita lihat tidak ada sedikit pun mengarah kepada bunyi bab. Ada? Tidak. Tetapi dia sebenarnya membawa kita kepada suatu catatan bahwa berluas-luas di hari raya sampai hal yang seperti tadi juga tidak mengapa. Berluas-luas maksudnya sesuatu yang di luar hari raya tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan, di hari raya dibenarkan, dan ini dalilnya adalah kata-kata Nabi tadi, da'huma, biarkan mereka berdua melanjutkan apa yang mereka lakukan itu. Nah, inilah dalilnya bahwa Imam Bukhari mengambil dari kata Nabi tadi, da'huma, apalagi ditambahkan dengan riwayat yang lain yang akan ada nanti di bab setelah ini Nabi mengatakan alasannya, yaitu sekarang kan hari raya. Nah, itulah yang seakan-akan diambil oleh Imam Bukhari untuk mendukung bab tadi. Bah, menyanyi saja dibenarkan di hari raya, apalagi berlatih senjata. Ya, dari situ yang saya pahami, Imam Bukhari mengambil pendalilan dengan untuk mendukung bunyi bab tadi. Ya, untuk mendukung bunyi bab. Ada beberapa catatan dari hadis yang pertama ini. Bila dilihat dari riwayat-riwayat yang lain, jariyatani, tadi kita katakan apa? Dua wanita, dan dia adalah budak. Dalam riwayat-riwayat yang lain seperti di Sahih Bukhari ini juga ada tambahannya, min jawari al ansar. Ya, itu mereka dari budak-budak orang Ansar. Dan bahkan ada yang riwayat yang mengatakan Tabrani membawakan hadis Ummu Salamah bahwa salah satu dari dua budak perempuan ini adalah milik Hassan ibn Thabit. Ya. Salah satu dari dua budak perempuan ini adalah milik siapa? Hassan ibn Thabit. Ya. Hassan ibn Thabit seorang penyair, sahabat yang seringkali membela Nabi dengan syair-syairnya. Ya, dengan syair-syairnya. Kemudian dalam riwayat yang lain, nama salah satu dari dua wanita budak ini adalah Humamah. Ya. Ini semuanya dibawakan oleh Ibnu Hajar. Dicari-carinya tentang riwayat ini sampai dia mendapatkan adanya riwayat yang menjelaskan nama salah satu dari dua wanita ini, yaitu Humamah. Dan beliau mengatakan, saya tidak menemukan riwayat yang menjelaskan nama yang satunya lagi. Akhirnya dia koreksi lagi. Ternyata ada riwayat yang menjelaskan bahwa yang satunya namanya Zainab. Ya. Padahal hanya sekedar untuk mencari nama, tetapi Ibnu Hajar tidak puas dalam memahami, mendalami, mempelajari hadis ini hanya pada terfokus pada riwayat ini. Tapi akan dia cari namanya siapa, budak siapa. Akhirnya dia tahu, dan terkadang ada riwayat yang mengatakan bahwa dia budaknya Abdullah ibn Salam, sahabat dari Ansar yang dari Madinah, dari asalnya Yahudi. Ya. Itu tentang jariyatani. Dia dua wanita budak, budak. Kemudian Tughanniyani. Nah, ini yang juga perlu kita catat baik-baik, bahwa mereka ini di dalam riwayat di bab yang akan datang, bab berikutnya, itu Aisyah mengatakan mereka laisa walaisata, di halaman 988 ya, hadis 952, kata Aisyah walaisata bimughanniyataini, mereka berdua bukanlah penyanyi. Nah, ini yang harus kita catat. Mereka berdua bukan penyanyi, hanya budak, dan mereka menyenandungkan, berupaya untuk mengindahkan suara mereka dengan ungkapan-ungkapan yang diucapkan oleh dua kabilah dalam perang Buat, Aus dan Khazraj tadi. Karena maknanya, kalau seandainya maknanya dalam memberi semangat, berarti kata-katanya baik. Nah, itu yang disenandungkan kembali oleh dua budak perempuan tadi, dan mereka bukan penyanyi. Kalau penyanyi kan mereka sudah mengetahui nadanya. Ya, ada nadanya, ini enggak, dia mereka bukan penyanyi. Hanya berusaha untuk memperindah suara saja. Dan ini yang saya pernah sampaikan kepada ibu-ibu, apa perlu berlatih robbana robbana Ustaz? Ya, apa perlu kita punya grup robbana untuk melakukannya di pesta perkawinan atau di hari raya? Saya katakan tidak usah. Tidak usah, karena memang itu bukan dimaksud, hanya untuk bergembira. Terkadang ya suaranya itu apa? Tidak enak didengar. Kadang sumbang suaranya, tapi berupaya untuk mengeluarkan suara yang terindah, dan yang melakukannya juga budak wanita. Dia memang tidak seluas yang dipahami, tidak seluas hukumnya, sunnahnya itu yang kita pahami. Ya, Aisyah meminta dua budak tersebut, dan mereka bukan penyanyi. Berarti mereka tidak berlatih. Mereka hanya berupaya untuk memperindah suara saja, dan liriknya pun lirik, bukan lirik lagu, tapi lirik apa? Lirik lagu perang. Ya, untuk menyemangati atau untuk merendahkan musuh. Itu saja. Berbeda dengan, nah ini yang diingatkan oleh Ibnu Hajar di syarahnya, luar biasa, saya bahkan mengcopy ya, karena di sini terlalu kecil tulisannya. Saya butuh kitab yang ada di HP ini sehingga bisa diperlebar, diperbesar. Dia mengingatkan bahwa mughanni berbeda dengan bernyanyi. Ya. Penyanyi dengan bernyanyi berbeda. Ya. Apalagi kalau nanti dilihat lirik nyanyiannya. Nah, ini yang beliau ingatkan di dalam syarahnya. Bermula dari walaisata bimughanniyataini. Mereka berdua bukanlah penyanyi, kata Aisyah. Ini yang harus dicatat baik-baik. Fanafat anhuma min tariqil makna ma athbatahu lahuma bil lafzi. Aisyah menafikan ya dari mereka berdua secara maknawi apa yang ia tetapkan dengan secara lafzi, bahwa mereka bernyanyi. Jangan nanti orang mengira ketika Aisyah mengatakan tughanniyani, mereka bernyanyi, mereka berdua adalah penyanyi, maka maknanya dinafikan oleh Aisyah, walaupun perbuatannya ditetapkan bahwa mereka bernyanyi. Ya, jadi ini yang perlu kita pisahkan, kita bedakan. Ya, kemudian kata Ibnu Hajar, li'annal ghina, karena nyanyian yang disenandungkan oleh seorang penyanyi, yutlaku karena ghina, ghina itu sendiri menyanyi, yutlaku ala raf'is sauti wa 'ala at-tarannum alladhi tusammihi al-'arabu an-nasbah bi fathin an-nun wa sukunil muhmalati 'ala al-hida. Ya, karena bernyanyi nyanyian dalam bahasa Arab diungkapkan dengan makna mengangkat suara, itu yang bernyanyi ya, mengangkat suara dengan diindahkan, disenandungkan, tarannum. Tarannum itu kan sudah sebuah nada dalam dalam tilawah ya. Tetapi maksudnya dalam menurun naikkan nada suara kita, itu yang dimaksud dengan nyanyi. Mengangkat suara kemudian adanya tarannum, berupaya untuk meninggi rendahkan suara kita. Alladhi tusammihil Arab, dengan sinonimnya dalam bahasa Arab adalah an-nasbah atau al-hida. Ya, al-hida. Ini tiga kata yang sama maknanya. Al-ghina, an-nasba, al-hida. Dan ini tidak mesti penyanyi. Makanya dalam membaca Al-Quran, lebih kepada makna ini. Kita berupaya untuk memperindah suara kita walaupun tidak ada tangga-tangganya. Tidak ada, apa namanya itu? Tidak ada lagu khususnya. Ya, seperti apa nama-nama lagunya? Sika ya. Sebutkan apapun namanya. Nah, bukan seperti itu. Dia, kita sendiri ingin mengeluarkan suara yang terindah. Yang bagi kita itu yang namanya ghina dalam bahasa Arab. Arti ghina dalam bahasa Arab itu berupaya untuk mengangkat suara, kemudian mencoba untuk sendiri meninggi dan merendahkan, kemudian rendah, kemudian naik lagi tinggi. Kita sini tanpa ada not-notnya, titik-titiknya. Kemudian kata Ibnu Hajar, wala yusamma fa'iluhu mughanniyan. Orang yang melakukan nyanyi dengan cara seperti tadi tidaklah dinamakan penyanyi. Ya, tidak dinamakan penyanyi. Orang yang baca Quran, saya subhanallah ya, ketika dibawakan bacaan-bacaan imam-imam di dua masjid itu kepada nada-nada yang dibuat-buat oleh manusia, kita seakan-akan tidak merasa nyaman. Ya. Mereka dengarkan bacaan Muhammad Ayub misalnya, atau Syekh Su'ud Suraim, atau Abdul Rahman Sudais, atau sekarang ini banyak imam-imam di dua masjid itu yang lagunya, yang nada bacaannya itu menyentuh. Ya. Dia biasa saja, tetapi sentuhannya. Seperti bacaan imam kita di sholat subuh, dia biasa saja. Tapi sentuhan ketika dia membaca, dengan dari cerita Nabi Musa tadi ya. Kemudian nanti sampai melanjutkan ke cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah, dia tidak ada suara tertentu, tetapi dia berupaya untuk membawakannya saja dengan sepenuh jiwa, maka rasanya luar biasa. Itu yang mereka lakukan di ketika mengimami kaum muslimin. Tetapi orang-orang yang sibuk dengan nada-nada itu menarik bacaan mereka itu ke nada-nada tertentu. Oh, ini bacaan ini nahawan. Oh, ini begini, ini begini. Padahal mereka sama sekali tidak tahu menahu dengan nama-nama tersebut. Ya, nama-nama tersebut. Sehingga seakan-akan imam-imam tersebut merekomendasi suara-suara tadi, seni-seni bacaan tadi, padahal sama sekali tidak. Dan ini yang harus dibedakan antara penyanyi dengan yang bernyanyi. Makanya Aisyah mengatakan, dia mereka bukan penyanyi, tapi mereka bernyanyi. Bernyanyi dengan apa? Dengan usaha mereka sendiri memperindah suara. Ya. Maka kata Ibnu Hajar, wala yusamma fa'iluhu mughanniyan wa innama yusamma bidzalika. Sesungguhnya orang yang dinamakan dengan penyanyi, catat baik-baik, seseorang yang digelari dengan penyanyi adalah man yunsidu bitamqitin wa taksirin wa tahyijin wa taswiqin bima fihi ta'ridun bil fawahisi aw tasrih. Ya. Orang yang berupaya untuk menasyidkan ya, dengan memanjangkan, padahal kata-katanya pendek tapi panjangnya luar biasa, kemudian nanti dipecah-pecahkannya nadanya, kemudian nanti ada yang membangkitkan ya, Semangat ada yang membuat orang rindu, bahkan ada orang yang menangis dengan nyanyiannya. Ya. Ada orang yang bangkit syahwatnya dengan nyanyian mereka. Dengan pecahan-pecahan suara, apalagi kalau yang menyanyi itu wanita. Desahan suaranya dari tinggi naik ke bawah, kemudian nanti suaranya itu bisa membangkitkan syahwat. Ini yang penyanyi. Ini yang penyanyi. Penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Ya. Ini yang perlu kita catat, bahwa tughanniyani di sini jangan dipahami kita sekaum muslimin harus mencetak para penyanyi-penyanyi rebana. Ya. Membuat grup-grup tertentu. Ini untuk apa? Sunnah. Kok sunnah? Di hari raya kan ada nyanyiannya. Di pesta pernikahan kan juga dibenarkan untuk nyanyikan. Kan harus ada grupnya. Tidak. Tidak perlu ada grupnya. Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala ketika bercerita, ini dalilnya tetap sama, ini dalilnya. Tetapi harus dipahami bahwa Aisyah mengatakan mereka itu bukan penyanyi. Walaisata bimughanniyata ini. Kemudian Nabi langsung masuk, kemudian berbaring dan bahkan membalikkan, menunjukkan bahwa beliau tidak perhatian dengan apa yang mereka lakukan. Ya. Tidak perhatian, tidak memperhatikannya. Bahkan beliau membalikkan wajahnya, tidak menghadap mereka, dan bahkan menutup wajahnya dengan kain, bahkan telinganya. Ini catatan penting, bahwa keluasan tadi dalam melakukan hal itu diberikan kepada orang lain, bukan kepada orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu dalam agama. Bukan nabinya yang menikmati. Ya. Nabi justru berbaring kemudian membalikkan wajahnya, menutup, membalikkan badannya dan menutup wajahnya. Ya. Jadi yang melakukannya adalah Aisyah, istri Nabi, dengan dua perempuan tadi. Sementara Nabi sama sekali tidak berbaur dengan mereka. Ya. Tidak berbaur dengan mereka. Bahwa ini menunjukkan bahwa dia hanya untuk memberikan kelapangan kepada pembutuh-pembutuhnya, orang-orang yang membutuhkan itu. Jangan pula nanti berkumpul para ustadz, para dai, ya, kemudian disewa atau anak-anak kecil kemudian di hadapan mereka menyanyi. Tidak pantas. Tidak pantas. Sebagaimana Nabi SAW tidak melakukan dan tidak menikmatinya. Dan itu yang dipahami oleh Abu Bakar. Itu yang dipahami oleh Abu Bakar, bahwa Nabi SAW tidak tahu dengan perbuatan mereka berdua dan mengira Nabi sedang tidur. Mengira Nabi sedang tidur. Ya. Kenapa ini dikatakan? Karena ada orang dari pensyarah hadis ini, dan itu dibantah oleh Ibnu Hajar, yang mengatakan bahwa kenapa Abu Bakar berani mengingkari sesuatu yang dibenarkan oleh Nabi. Lalu mereka mencari-cari jawaban-jawabannya, padahal sederhana sekali bahwa Nabi tidak, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika itu sengaja memang tidak melakukannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut pula mengikuti atau tidak bersama mereka dalam melakukan hal yang tadi. Ya, jadi Abu Bakar mengira Nabi sedang tidur. Dan mereka, dia khawatir anaknya bersama dua wanita tadi mengganggu tidurnya. Kemudian yang kedua, nyanyian seperti itu di uruf para sahabat tidak dibenarkan. Perbuatan tersebut tidak dilakukan. Ya. Mereka tahunya bahwa perbuatan tersebut terlarang. Ya. Terlarang. Melakukan hal tersebut terlarang, termasuk Abu Bakar dan yang lainnya. Makanya dia mengingkari dan bahkan mengatakan dengan keras bahwa itu adalah nyanyian syaitan. Kenapa dinisbatkan oleh Abu Bakar nyanyian mereka itu kepada nyanyian atau seruling syaitan? Karena memang umumnya nyanyian itu melalaikan sebagaimana syaitan melalaikan. Makanya kata Ibnu Hajar, diidhafahkan kepada syaitan, min jihati annaha tulhi. Karena dari sisi bahwa nyanyian itu pada umumnya melalaikan. Wa qad yustusghilul qalba 'anil dzikri, terkadang menyibukkan hati dari berzikir kepada Allah. Ya, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anha menisbatkan senandung mereka itu kepada seruling syaitan. Nyanyian mereka itu nyanyian syaitan. Di rumah Nabi lagi. Sementara Nabi sedang tidur lagi. Ya, ini yang sangat diingkari oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an. Dan ternyata Nabi SAW membiarkan karena memang dibenarkan di hari raya. Ya. Kemudian lirik-liriknya pun tidak ada cerita tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Tentang asmara, putusnya cinta, tidak ada. Dia hanya senandung tentang peperangan. Yang menyemangati atau serang-menyerang dengan ungkapan. Itu saja. Nah, cobalah lihat sekarang lirik-lirik lagu. Semuanya percintaan. Percintaan yang haram lagi. Kalaupun nanti ada percintaan yang sah antara suami istri, itu pun perceraian. Selingkuh, ya, selingkuh. Isinya cerita selingkuh. Ya. Itu yang ada dalam lirik-lirik lagu yang dibuat oleh orang-orang yang jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tahunya di benaknya adalah percintaan yang dihiasi oleh syaitan. Ya. Nah, ini yang diingatkan oleh Abu Bakar bahwa ini sebenarnya tidak kebiasaan para sahabat. Mereka tidak tahu, tidak mengenali nyanyi itu dibenarkan sehingga diingkarinya. Di rumah Nabi kemudian ya Aisyah justru anaknya justru melakukannya, maka dia sangat marah. Sangat marah. Ya, ini kemudian pelajaran yang lain adalah falamma ghafala ghamaztuhuma, ya, ketika dilihatnya Abu Bakar sudah tidak perhatian dengan dua wanita tadi, maka saya memberikan isyarat kepada mereka berdua untuk pergi. Ya, ini dibenarkan. Benarkan untuk melakukan ini agar tidak terjadi apa-apa. Ya, biar selesai urusannya. Kalau mereka tetap berada di sana, maka urusannya belum selesai. Maka Aisyah ya memerintahkan mereka untuk meninggalkan rumahnya. Itu hadis yang pertama. Ya. Dan beberapa catatan tadi yang perlu kita ambil, karena kenapa saya memberikan catatan-catatan tadi, karena khawatir disalahpahami. Khawatir disalahpahami tentang menyanyi tadi, ya. Tentang menyanyi tadi, jangan, karena memang banyak orang yang menggunakan hadis ini untuk membuat klub-klub nyanyian, kelompok-kelompok, grup-grup menyanyi yang nyanyinya syar'i. Atau grup nasidnya nanti berlatih pula, yang dipilih orang-orang yang suaranya bagus-bagus. Kalau yang suaranya sumbang tidak akan dipilih. Ya. Nah, kemudian nanti kapan di pernikahan. Ya. Ini pernikahan yang syar'i, yang islami. Loh, kenapa? Tidak ada musik-musik, tidak ada nyanyian-nyanyian organ tunggalnya. Itu kan nasid islami. Ya. Kenapa? Islam kan ada dalilnya kok. Ya, ada dalilnya dibenarkan. Dan menyanyi pula di depan Nabi. Ternyata mereka bukan penyanyi. Mereka bukan penyanyi. Walaisata bimughanniyataini. Mereka hanya berusaha untuk mengeluarkan suara yang terindah. Walaupun terkadang sumbang terdengarnya. Ya. Hadis kedua 950. Lanjutan dari hadis ini, ya. Bisa jadi, maaf ya, yang membuat kita menganggap ini dua hadis, sehingga kita mengatakan hadis 949 ini tidak ada hubungannya dengan bab, dan kita berupaya untuk mengarahkannya, yaitu dari hadis Nabi SAW, da'huma, karena di sini ada dua nomor padahal sanadnya satu. Ya. 950 ini sebenarnya sanadnya juga sanad yang tadi. Ya. Hadisnya hadis Aisyah juga, wa kana yauma idin yal'abu sudanu bid-daraqi wal hirabi. Ini yang berhubungan dengan bab. Fa imma sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tanzurin. tashtahina tanzurin? Fakultu na'am. Fa'aqamani wara'ahu khaddi ala khaddihi wa huwa yaqul dunakum ya bani arfida hatta idza maliltu qala hasbuki qultu na'am qala hasbuki qultu na'am qala fadhhabi. Ya, ini hadis yang dibuat nomor tersendiri di sini ya, padahal kalau kalau kaidah yang kita buat di Sahih Muslim yang seperti ini satu nomor, satu nomor, karena dia sahabatnya satu, kemudian sanadnya juga satu. Saya tak tahu kenapa di sini dibuat nomor tersendiri, menjadi mungkin dari sisi perbedaan konteks, yang pertama nyanyi, yang kedua bermain senjata, mungkin dari situ dibuatnya nomor tersendiri. Kata Aisyah dalam ceritanya ini, wa kana yauma idin, dan adalah pada hari raya, yal'abus sudanu. Sudanu ini budak-budak hitam, ya, bermain-main. Dengan apa mereka bermain? Bid-daraki, perisai tadi, wal-hirabi, lembing atau tombak. Jadi mereka bermain, maksudnya saling menyerang, berupaya untuk menyerang lawan, kemudian melindungi diri dengan perisai, berlatih perang. Ini cerita Aisyah bahwa mereka budak-budak, ya, melakukan itu di hari raya. Suatu ketika, ya, Nabi, kata Aisyah, fa imma sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tandurin. Aisyah ragu dalam ceritanya ini, apakah dia yang meminta izin kepada Nabi untuk menonton, atau Nabi yang menawarkan? Ya, apakah Urwahnya yang ragu atau Aisyah? Di sini disampaikan, fa imma sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa imma qala tashtahina tandurin. Apakah saya yang meminta izin kepada Nabi untuk dibiarkan menonton, atau Nabi yang menawarkan menonton? Ya. Di mana Nabi mengatakan tashtahina tandurin? Kamu mau menontonnya? Fakultu na'am. Kata saya, mau. Maka fa'aqamani wara'ahu, maka Nabi menegakkan saya di belakangnya, maksudnya di belakang badannya, khaddi ala khaddihi, ya, pipi saya bersentuhan dengan pipinya, di bahu berarti, ya, sama dengan orang duaan naik motor, nah, kemudian yang di belakang letakkan dagunya di atas bahu orang di depannya. Kan terkadang bisa jadi bertemu antara pipinya dengan pipinya. Disitulah kejadiannya, bahwa kata Aisyah, saya di belakang Nabi dan khaddi ala khaddihi, pipi saya di pipinya. Wa huwa yaqul, ya, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dunakum ya bani arfida. Ya, dunakum ya bani Arfida. Ini ungkapan semangat. Ha, serang wahai bani Arfida. Bani Arfida ini adalah gelar untuk suku tadi, untuk suku dari budak tersebut, namanya bani Arfida. Maka Nabi SAW ikut menyemangati, memberikan perhatian, berhati-hati dan serang. Pokoknya dia menyemangati mereka. Berdua berlatih, atau mereka yang kedua belah pihak berlatih senjata tersebut. Hatta idza mariltu, kata Aisyah, hingga ketika saya mulai jenuh, ya, bosan, sudah puas maksudnya. Qal hasbuki, kata Nabi, sudah cukup. Qultu na'am, kata saya, iya. Qal, kata Nabi SAW, fadhhabi, kalau begitu pergilah. Dan kejadiannya di depan masjid, ya, di depan masjid. Nah, inilah hadis yang menjelaskan tentang permainan berlatih senjata perang yaitu tombak lembing dengan perisai, dan itu terjadi di hari raya. Di hari raya, ya. Nabi SAW karena ini kebiasaan kabilah tersebut, dan Nabi SAW pun membiarkan, dan bahkan beliau menyemangati karena faedahnya ada. Manfaatnya adalah berlatih perang, ya. Dan jangan sampai permainan ini dia masalahnya boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai pula dikiaskan atau dijadikan ini sebagai dalil bahwa di hari raya bermain bola, ya, bermain bola atau bermain-main yang lainnya dalam di hari raya bebas, ya, selama tidak melanggar aturan agama. Tetapi jangan pula sampai mengambil ini sebagai dalil bahwa bermain bola di hari raya sunnah, ya, sunnah ini menjadikan semuanya disyariatkan. Makanya main bola syar'i, ya, semuanya disyariatkan dengan mencoba menarik-narik dalil. Ini yang selalu kita tekankan, jangan ditarik-tarik dalil untuk membuat sesuatu yang duniawi mubah menjadi syar'i. Ya. Dia yang mungkin bernilai sunnahnya adalah berlatih senjata, karena memang dibutuhkan dalam peperangan. Tetapi permainan yang lain yang dibolehkan di hari raya itu hanya terletak pada kebolehannya, karena di hari raya dibebaskan untuk bersuka dan bersuka cita dan bergembira ria. Ya. Ini hadis tentang permainan dan sangat erat hubungannya dengan tadi, ya, dengan pembahasan tentang bunyi bab membawa lembing, menggunakan lembing dan perisai di hari raya. Dan ini cara berhari rayanya sebagian kaum muslimin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka saja, dan tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwa yang berlatih itu antara Umar dengan Ali, ya, antara Abdullah bin Abbas, remaja-remaja muslim ketika itu, remaja-remaja sahabat Abdullah bin Umar, dan mereka pasukan perang. Bukankah Abdullah bin Umar semenjak perang Uhud sudah ingin ikut perang? Iya. Tetapi dia ditolak oleh Nabi karena belum balik. Ya. Nah, perang setelahnya ia ikut. Tetapi di hari raya tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan mereka berlatih. Dan ini hanya Sudan, budak-budak hitam. Karena sebelum masuk Islam, mereka memang di hari raya, di hari-hari raya mereka sempatkan untuk berlatih tadi. Makanya di ketika masuk Islam, mereka di hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, mereka melakukan itu dan Nabi membiarkan. Karena yang pertama, karena dia hari raya, secara umum boleh bergembira ria dengan cara yang masih dalam hal yang mubah. Kemudian yang kedua, karena ada manfaatnya dalam peperangan. Ya, makanya Nabi SAW termasuk yang menyemangati, yang membawa Aisyah untuk menonton, menyaksikan permainan mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami baik-baik agar jangan disalahmaknakan, sehingga hal-hal yang sempit sebenarnya kemudian diperluas, ya, sehingga dimasukkanlah semua permainan, kemudian memang boleh tetapi tidak sampai kepada hal yang tadi, yang mana Nabi SAW menyemangati, ya. Kemudian tentang nyanyian itu juga termasuk yang dibenarkan, tetapi bukan penyanyi, bukan grup-grup nyanyian, bukan grup nasyid, dan yang lain-lainnya, ya. Ini catatan penting yang kita berikan untuk bab yang kedua tadi, dan itu salah satu dari hal yang dilakukan di hari raya, ya, yang boleh dilakukan di hari raya, apapun hal-hal yang mubah. Dan makanya para ulama menjadikan hadis-hadis seperti ini sebagai momentum atau pijakan untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa di hari raya silahkan bergembira ria, luapkan kegembiraan, ya, tampakkan kegembiraan di hari raya dengan hal-hal yang mubah. Ya. Boleh ada permainan-permainan, jangan, asal jangan dianggap bahwa permainannya itu adalah permainan yang dianjurkan. Tidak. Boleh melakukan permainan, tetapi dengan pemahaman bahwa ini hanya dalam bergembira dan tidak ada hal-hal yang menyimpang seperti perjudian. Ya. Perjudian maksudnya bermain dengan tujuannya perjudian. Ya, nanti ada hadiah-hadiahnya yang kedua belah pihak membayar. Nah, ini semuanya sudah menyimpang walaupun asal bermainnya mubah. Ya, ini yang perlu dipahami, wallahu a'lam. Ya. Kita baca bab yang ketiga karena ada kaitannya dengan bab yang tadi. Ya. Bab sunnatil idaini li ahli al-Islam. Sunnah dua hari raya untuk kaum muslimin. Ya. Hadis yang pertama 951, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Hajjajun qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Zubaidun qala sami'tu Asy-Sya'bi anil Bara' radhiyallahu ta'ala an qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakhthubu faqala inna awwala ma nabda'u min yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Berarti bunyi babnya adalah yang sunnah di dua hari raya. Ya. Sunnatil idaini li al-Islam, yaitu hal-hal yang sunnah di dua hari raya Islam. Dan hadis yang pertama ini Nabi mengatakan sesungguhnya yang pertama-tama kami mulai melakukan di hari raya adalah apa? Salat. Ya. Inna awwala ma nabda'u min yaumina hadha an nusalliya. Yaitu melaksanakan salat Id. Baik hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri. Summa narji'a fananhara. Ini di hari raya kurban. Kemudian kami pulang ke rumah lalu menyembelih. Ya, berarti dalam tuntunan yang hadis ini adalah menyembelihnya masing-masing. Ya, dan sembelian kurbannya kambing, domba, kibas. Ya. Summa narji'a fananhara. Kemudian kami kembali pulang dan menyembelih. Berarti setelah salat menyembelih. Dan ini yang afdalnya, yaitu menyembelih di hari raya setelah selesai salat. Faman fa'ala faqad asaba sunnatana. Siapa yang melakukan dengan urutan ini, maka dia telah menepati sunnah. Salat dulu baru menyembelih. Ya, ini di hari raya Idul Adha. Kemudian hadis yang kedua 952, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ubaid bin Ismail qala haddatsana Abu Usama an Hisham an Abih an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Abu Bakr. Ini hadis yang pertama tadi ya. Wa indi jariyatani min jawaril ansar. Itu tambahannya tadi bahwa dua wanita itu dari budak-budak orang ansar. Ya. Tughanniyani. Mereka berdua menyanyi. Bima taqawalatil ansaru yawma bu'ad. Dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang ansar pada perang bu'ad. Pada perang bu'ad. Yaitu perang antara sesama orang Madinah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Qalat, kata Aisyah, walaysata bimughanniyataini. Mereka berdua bukanlah penyanyi. Jadi Aisyah tidak mengundang penyanyi, tapi mengundang budak perempuan. Ya, budak perempuan. Faqala Abu Bakrin, amazamiru syaitani fi baiti Rasulullah SAW. Apakah dengan seruling syaitan kalian lakukan di rumah Nabi SAW? Dinisbatkan kepada syaitan karena dia melalaikan, sebagaimana syaitan melalaikan. Dan dia mazamir, yaitu suara senandung, nyanyian, dan juga dinamakan dengan seruling. Ini nama-nama. Dan dia nyanyian juga dinamakan dengan mizmar. Ya. Wadhalika fi yaumi Id, kata Aisyah, kejadiannya di hari raya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Aba Bakrin, Wahai Abu Bakar, inna li kulli qawmin idan wahada iduna. Sesungguhnya setiap kaum, setiap bangsa memiliki hari raya. Ya. Dan hari raya kita kaum muslimin hanya ini. Atau inilah hari raya kita, yaitu Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam perputaran satu tahun hanya dua hari raya milik kaum muslimin. Hada iduna. Dan hari raya itu hari bergembira, hari bersuka cita, hari berbahagia. Maka ini adalah uluapan kegembiraan di hari raya. Sebagaimana tadi, da'huma, biarkan mereka berdua melakukan apa yang mereka lakukan. Menunjukkan bahwa melakukan hal tersebut dibenarkan di hari raya. Kemudian yang perlu kita catat, dia bukan nyanyian-nyanyian yang liriknya dibuat oleh orang-orang yang berhubungan asmara, bercinta-cinta. Tidak. Dia adalah senandung yang di nasyid-nasyid yang disenandungkan oleh pasukan perang. Ya. Di peperangan Bu'ad. Kalau itu kaidahnya silakan. Apalagi menyemangati untuk beribadah. Ya, terkadang memang dari lirik-lirik nasyid itu ada yang menyemangati untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, mengingatkan kepada akhirat. Kalau itu yang disenandungkan liriknya, kemudian bukan penyanyi yang melakukannya, maka termasuk dalam bab dibenarkan atau dibolehkan di dua hari raya, kemudian juga di pesta pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam riwayat yang lain. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bab yang kedua yang erat hubungannya dengan bab kita. Dan yang sunnah dari dua hari raya itu ya adalah bergembira setelah sholat, setelah melakukan ibadah-ibadah yang dituntun, ya, yang mahdhah seperti sholat kemudian berkorban. Maka di antara syiar hari raya bergembira, di antara syiar hari raya bergembira. Ya, makanya tidak dibiarkan orang masih bersedih seperti orang-orang yang membutuhkan makanan. Ya, jangan mereka sampai masih bersedih di hari raya tanpa ada makanan. Makanya kata Nabi SAW, ughnuhum anis su'ali yaumal id. Upayakan agar mereka tidak lagi meminta-minta ketika hari raya. Jadi membuat mereka bergembira. Jadi syiarnya bergembira, tetapi dalam ruang atau di zona yang dibenarkan atau tidak bertentangan dengan syariat agama. Itu yang bisa kita simpulkan dari dua bab yang kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita buka kesempatan tanya jawab. Ada? An-nasbu dengan al-hida sama senandung. Ada tadi yang perlu, yang lupa saya katakan, bahwa mereka bernyanyi dengan duf. Dengan duf. Duf itu adalah gendang yang tidak ada di tengah-tengahnya, apa? Yang kayak bukan bolong. Tidak ada gemericingnya, apa itu? Alat apa namanya untuk membuat dia menambahkan musik lainnya. Dia bukan yang duf itu adalah gendang yang tidak ada tambahannya. Yang tambahan musiknya, karena kalau ada gemericingnya itu ada tambahan musik yang lain, ya kan, ada gendang itu ada di pinggirnya kayak lempengan besi. Nah, nanti kalau dipukul kan dia ada dua musik di sana, musik pukulannya kemudian musik gemericingnya, itu yang tidak dibenarkan. Ya, jadi yang dimaksud dengan duf adalah gendang yang tidak ada jalajil, kata Ibnu Hajar, yang tidak ada di pinggirnya itu untuk yang menambahkan musik yang lain. Dia hanya sekedar pukulan, suara dari pukulan yang dihasilkan oleh pukulan di gendang tersebut. Kemudian nama lainnya kirbal, nama lainnya kirbal. Kemudian yang ada gemericingnya bukan duf namanya, tetapi mizhar. Ya, yang ada di pinggir-pinggirnya itu ada, tidak tahu saya namanya, yang dari besi itu, dari lempengan yang itu namanya mizhar, bukan duf, bukan duf. Duf itu adalah gendang yang di samping dia cuma satu sisi ya, karena yang dua sisi juga tidak dibenarkan. Gendang yang dua sisi itu tidak dibenarkan. Dia gendang yang sisinya berlubang, yang cuma hanya satu sisi, kemudian juga tidak ada, karena kalau yang dua sisi musiknya lain lagi. Ya, tambahan yang dua sisi, yang ini yang penambahnya ini yang menyimpang. Karena kalau ditambah satu lagi ini sudah keluar dari ukuran yang dibolehkan. Kemudian tambahan benda tadi ini juga menambahkan musiknya. Ini yang tidak termasuk dalam kategori duf. Duf itu benda semacam gendang itu, tetapi dia hanya satu sisi, kemudian tidak ada di samping-sampingnya tambahan jelajil tadi. Ya, tambahan jelajil tersebut itu yang dinamakan dengan duf. Itu yang digunakan oleh mereka, tentu nadanya pun semau mereka saja, pukulannya pun semau mereka saja, merasa enak oleh mereka, kemudian agak sedikit sama dengan turun naiknya suara mereka. Itu yang tanpa ada latihan sebelumnya, hanya waktu itu saja mereka muncul keahliannya. Bukan seorang bukan seorang penyanyi dan juga pemain musik. Nah, ini juga yang perlu dicatat. Dia pakai duf. Bahkan di dalam riwayat tudaffifani, bermain duf, tudaffifani, bersenandung bersamaan dengan itu diiringi oleh duf tadi. Wallahu alam. Ya, silakan. Ayat berapa? Apa bunyinya? Bunyinya kenapa nak baca ayat? Dapat pahala. Satu huruf berapa? Ya, kenapa anda tidak mau pahala? Bacalah. Ayat 50 ya. Nah. Wa ma ubarri'u nafsi. Itu tidak berpahala bacanya. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. Pertanyaannya? Wama ubarri'u nafsi, dan saya tidaklah membebaskan diri saya, yang menyatakan bahwa saya suci ya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, maksudnya menyatakan dirinya suci. Kemudian innan nafsa la ammaratum bisu, karena sesungguhnya jiwa itu selalu menyuruh untuk berbuat buruk. Ini jiwa yang ada pada setiap manusia. Illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi ada orang yang selamat dari jiwa ini, tetapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, inna rabbi ghafurun rahim. Walaupun nanti ada yang berbuat salah karena ada jiwa ammaratun bisu, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Az-Zariyat tadi apa? Apa bunyi bunyi artinya? Enggak mau baca ya artinya. Ayat berapa? 16. Kanu qalilan ya akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka, sesungguhnya mereka sebelumnya di dunia tentunya adalah orang-orang yang berbuat baik. Apa hubungan antara dua ayat ini? Ya. Orang-orang yang tidak, tidak. Amaratun bisu itu tadi berarti ada apa? Ada di dalam jiwa kita itu dorongan untuk berbuat dosa. Dan Nabi SAW menjelaskan bahwa kita semuanya yang melakukan dosa, tidak ada yang bersih dari dosa. Ya. Bahkan setelah bertobat pun belum tentu kita terlepas dari dosa. Ya. Bahkan dalam beribadah pun belum tentu kita lepas dari dosa. Dalam sholat sekalipun, kita sedang sholat ini, apakah sudah bebas kita dari dosa? Bisa jadi dalam sholat kita berdosa. Tidak sempurna kekhusukan kita dalam sholat, lalainya kita dalam sholat, ini kan dosa. Makanya setelah sholat itu kita beristighfar. Jadi ayat kedua ayat itu ada jiwa yang menyuruh untuk berbuat ma'ruf, sementara di orang yang melakukan ketaatan, meninggalkan larangan, menerima apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah, ini hanya puncak kebaikan, bukan berarti dia mereka atau setiap manusia itu bebas dari kesalahan. Ya, wallahu a'lam. Baik, setelah bertobat sekalipun. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum salaman dan momen pulang kampung bersama pada hari raya seperti terjadi di negeri kita ini setiap tahun? Ini salah satu bahkan dari tuntunannya, salah satu dari sunnah di hari raya. Karena yang pertama adalah kegembiraan yang dibuka luas oleh agama kita, ya. Kemudian yang kedua untuk silaturahim, ya. Menjalin hubungan silaturahim. Kemudian banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Jadi ini semuanya bukan hanya sekedar hal yang mubah yang dibuka oleh agama pintunya, tetapi dia justru adalah tuntunan. Ya. Baik bersalam-salaman untuk saling menyebarkan tahniah. Bersalaman itu berjabat tangan perintah agama, anjuran agama. Nabi SAW bersabda, tasafahu, bermusafahalah kalian, yadhabil ghillu wal ghishu an qulubikum. Niscaya dengan itu akan hilang kedengkian, kebencian dari kalbu kalian. Ya. Apalagi di hari yang berbahagia. Maka dia memang kebiasaan, tapi kebiasaan yang tidak bertentangan dengan agama. Makanya kita sama sekali tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Tetapi harus diletakkan di neraca syariat. Bila bertentangan kita tak akan mungkin melakukannya. Tapi bila mana didukung oleh syariat, maka kita akan menyemarakkannya dan bahkan saling mengingatkan kaum muslim untuk melakukannya. Ya, termasuk yang tadi dikatakan pulang kampung melakukan hal ini hal itu, ya, dengan tujuan untuk silaturahim dan bahkan ada jabat-jabat tangannya. Cuma jabatan tangan ini perlu kita berikan catatan, ya, jangan sampai berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini sudah bertentangan. Ya. Antara mahram bila mana laki-laki perempuan, antara laki-laki perempuan-perempuan, laki-laki laki-laki, ini yang tidak bertentangan dengan syariat, bahkan justru sesuatu yang dituntun oleh agama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberi kita keistiqomahan dalam agama ini. Amin. Ustaz, apakah benar ketika Nabi hijrah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, rombongan Nabi SAW disambut dengan salawatan yang disenandungkan atau semacamnya yang intinya menyambut dengan syair-syair? Apakah itu dibolehkan? Nah, ini yang masalah, ya. Ya, ini yang masalah ketika ditarik-tarik dalil untuk melegalkan atau untuk mensyariatkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ya, ya. Yang ada Kalau tidak salah saya bukan menyambut ketika Nabi tiba di Madinah. Ya. Yang ada dalam sirah itu tala'al badru alaina ya min thaniyatil wada'i wajaba syukru alaina makana lillahi da'i, kalau tidak salah seperti itu dalam kitab sirah itu saniyatul wada', saniyatul wada', tempat yang tidak dilalui oleh Nabi ketika tiba di Madinah. Beliau sebelum sampai di sana sudah dibawa ke perkampungan Bani Amr bin Auf. Sementara saniyatul wada' ini arah ke bukan arah itu. Ya. Yang dalam lafaz saniyatul wada' itu tempat. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Saniyatul wada' sekarang ini ke arah utara masjid. Ya, bagian utara. Sementara Nabi SAW justru ke arah bagian selatan. Ya, dibawa ke perkampungan ke Quba. Di sana beliau bermalam di sana 4 malam. Kemudian mendirikan masjid pertama. Ya, bersama kaum muslim masjid Quba. Nah, kemudian dari situ mereka Nabi SAW melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Sama sekali tidak melalui Saniyatul Wada. Ya. Berarti cerita ini tidak seiringnya, tidak tepat tempatnya. Ya. Sampai sekarang Saniyatul Wada ada. Sekarang namanya Said Suhada. Ya. Kalau arah ke situlah jalan Said Suhada yang arah ke Uhud. Tetapi arah ke, kalau kita menghadap keluar dari belakang masjid arah kiblat pintu ke-21 itu arah ke kiri. Ya. Arah ke kiri ke sana nanti ada di situ ada namanya Saniyatul Wada. Disitulah ungkapan ini yang disenandungkan dan yang menyenandungkan anak-anak. Kalau itu pun benar dan itu juga bukan dalil untuk menyanyikan, menyenandungkan itu di hari lahirnya Nabi, di hari-hari besar. Ya, karena memang kejadian itu terjadi dan para sahabat tidak mengulang-ulanginya lagi. Hanya dicatat dalam tinta sejarah. Andai kata itu sebuah sesuatu yang ada keutamaannya, maka dihafal oleh anak-anak para sahabat. Untuk mereka senandungkan pula. Tidak ada. Mereka tidak disibukkan dengan itu. Mereka disibukkan dengan belajar agama. Belajar dari Nabi, belajar hadis-hadis Nabi, menerapkan akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Adapun hal-hal yang berbentuk itu hanya sebatas tertulis di tinta sejarah. Ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi. Ya. Jadi ini yang perlu diketahui. Adapun seperti dalam pertanyaan tadi bahwa apakah memang disambut Nabi dengan rombongan seperti tadi kemudian dinyanyikan nyanyian-nyanyian, ini yang kita tidak dapatkan. Kalau kita baca sirah, para sahabat yang di Madinah sudah ketika Nabi tiba, mereka sedang istirahat semuanya. Karena dari pagi sampai sore mereka menanti. Dahulu kan tidak ada berita. Pokoknya setiap hari mereka keluar naik ke atas Atom. Atom itu semacam benteng tinggi untuk mengintai siapapun yang datang dari jauh. Apalagi Madinah itu kan dataran, hamparan. Nah, ketika ada tempat tinggi nampak dari kejauhan. Apalagi di padang pasir itu nampak kalau dari jauh orang hitam. Nampak kejauhan, ada bayang-bayangan. Ini yang mereka juga tidak ada teropong ketika itu. Mata mereka memang tajam. Ya, para sahabat kaum muslimin sudah ketika istirahat, mereka sudah dari pagi menanti. Justru yang menyaksikan pertama kali Yahudi. Ya, Yahudi yang sudah datang guru kalian atau syekh kalian. Ya, orang tua kalian sudah datang. Karena memang beritanya sudah viral bahwa mereka menyambut kedatangan Nabi. Makanya orang Yahudi menyindir. Oh, itu nampaknya sudah datang orang yang kalian tunggu-tunggu dalam waktu yang lama. Maka mereka pun menyambut dengan senjata karena khawatirnya. Menyambut kemudian mereka arahkan ke Quba. Ya, ke perkampungan Bani Amr bin Auf. Di sana Nabi bermalam kemudian bangun masjid Quba. Ya. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Jauh dari Saniyatul Wada. Dan tidak ada dalam cerita penyambutan itu nyanyian-nyanyian. Mereka dalam kekhawatiran, dalam siaga, apalagi gembira. Mereka semuanya menghunus senjata menyambut Nabi karena khawatir. Dalam perjalanan dari Mekah saja kan Nabi SAW dirongrong oleh bahaya. Keluar dari rumahnya bahaya, di gua Thur berbahaya. Dalam perjalanan juga dikejar masih Waraqah bin Malik. Ya. Jadi dalam ketika dalam perjalanan Abu Bakar benar-benar berupaya untuk melindungi Nabi. Terkadang di depan, di samping kiri, samping kanan, di belakang. Mengkhawatirkan datangnya serangan dari segala arah. Makanya Nabi beliau mengelilingi Nabi sampai ke Madinah. Ya. Dan di Madinah pun para sahabat mengkhawatirkan jiwa Nabi, nyawa Nabi. Maka mereka menyambutnya dengan, kemudian mereka dipagari Nabi. Apalagi ada bernyanyi-nyanyi bergembira. Tidak mungkin. Ya. Kecuali kalau dia aman datangnya, disambut dengan permadani merah, ditaburkan bunga, kemudian ada grup nyanyiannya. Ini kan tidak tidak ada ancaman nyawa. Ini ancaman nyawa. Dia kan keluar dari Madinah kan terusir. Bukan bergembira dia meninggalkan Madinah. Kan momennya tidak tepat untuk disambut dengan nyanyian. Dan sejarah sirah pun juga tidak mengarahkan ke sana. Ini yang perlu kita pahami, wallahu a'lam. Saya rasa cukup pelajaran kita untuk pagi hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.